Halo, terima kasih sudah menonton dan barusan tadi namanya pen style. Pen style adalah permainan gitar menggunakan bolpen dan ini adalah penemuan saya. Enggak. Intinya saya nggak mau ngajak teman-teman untuk bermain gitar menggunakan bolpen, tapi untuk belajar fingerstyle tidak harus menggunakan 5 jari. Cukup dengan 1 jari, 1 bolpen aja sudah bisa bermain satu lagu full fingerstyle. Artinya 1 bolpen, 1 jari tanpa bantuan jempol. Apalagi kita bermain menggunakan 2 jari dengan jempol. Itu aja udah cukup. Jadi yang mau saya tunjukkan kali ini bukan neko-neko menggunakan bolpen. Nggak ngapain ribet amat menggunakan bullpen. Ya, buat teman-teman pemula khususnya jangan patah semangat karena fingerstyle nggak serumit yang kadang kita lihat. Buktinya ini aja udah cukup dan udah bisa dikatakan fingerstyle. Oke, thanks for watching. Jangan lupa subscribe channel Nathan Fingerstyle dan jangan lupa like dan share. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Ya, assalamualaikum.